Mingkar mingkuring angkara akarono karenan mardi siwi sinawung resmine kidung sinubo sinukato. Lindri adang telum kati lawe podo dari adi tutul maknet-net adi emplok-plok ama elep-lep lindri adang telum kati adang telum kati lawe semai lindri adang telung kati adang telung kati lawe semai adi tutul manet-net adi emplok-plok ama telep-lep baca bulu cingking adu yai sendal pancing baca bulu jingking aduh yai sendal pancing adi emplek-plek dong adi emplek-plek dong adi emplek-plek dong Murah sandang lawan bekti bergema di lembungku. Kembang hari keluargaku wis kakon nukti. Thank you. ing wengi abyor lintangku medap rinengga ing swara asesuka cangkrik kumbang bermoro asung mengayu pakyo maring kang lumaksana anelasa nusuk wono woso. Sang Bagus Damar Wulan Putra Kinase Pate Udoro Siswa Sang Palu Ombo Wiku Sekti Mondro Kuno Mangkono Cinarito Damasasi Wuslaju Lampanyo Arso marah maring sang ratu. Wow, wow, wow. Sabdo Palonoyo genggong abdi ponokawan. Sabdo Palonoyo genggong lucu setio lan rumekso. Ai suko pari suko cecampi kelawan tombo panglipur ing sungko. Wesuko pari suko cecampi kelawan tombo panglipur ing sungko. Sabdo Palonoyo genggo abdi ponokawan. Sabdo Palonoyo genggo arso marak maring sang ratu. Wow, wow, wow. Thank you. sawang giring sapi kanti tekan wojo poro cantri gentur laku poro wiku paring ilmu kanti tekan wojo. Pindah nih, bapak ringan gue. warung sekal-sekal. Kalah kenongong nang bawah gondo aru. Pulau Bali tansah melilir, kau lo dasi makali. Tapi saking laku deskati, sanyo kamain jas ayu. Kemarah coba suki. Cuci blon samyo minta mani mani bawono minta mani sojani bawono pulau Bali tansa amulir kau lo dasi. urang-urangu genyo ang laras laras ing donyo sajroning kalimaras. Yen pinaleng elo tur nglangut ming lakun ning rat mubeng mingering jagat. Gumasos Oma agong ing samudra Rahoro kadyo ginepur Dunyo sa isine dyalepur. Bangkos capo risang kusumo Dia Dewi Sinto Prabu Rama Wijaya. Jroning wana andon setresna langen asmara kinasih ing pradewa. Gumasos Oma Sari roh, kayo asli, men sari roh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aduh Pangeran, thank you. bisuk dan tagungan wata adikam adikum opo dene adikum no dosyuro Nabi Yusuf tinulodo yang korodasi kawulo yang prabowo amabowo tulodo Saliro alus miwak bakar kiniro tan wonten kuciwo miwak pancuring wadono nisasi pun nomo wajo miji timur Yusuf tanpa tanin bagusi menggedek yang luhur esem apain juruh bakulitan lermas katio sasi pun namane ritmo ngembang bakul